Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-111 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِيمَانِ بِكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ, dan masuk juga di dalam apa yang kita sebutkan dari beriman dengan kitab-kitab dan juga rasulnya. Permasalahan yang lain di sini adalah tentang iman dan percaya bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat dengan mata-mata mereka. Maka ini, kata beliau, termasuk beriman kepada kitab dan termasuk beriman kepada Rasul. Kenapa termasuk beriman dengan kitab? Di dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah ru'yatullah. Kenapa masuk dalam iman kepada Rasul? Karena Nabi SAW menyebutkan tentang bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Beriman dengan Rasul karena Rasulullah SAW mengabarkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar laylatal badr. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang ru'yatullah, maka kita beriman. Termasuk beriman kepada Rasul adalah meyakini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah. Karena Rasulullah SAW mengabarkannya demikian. Al-imanu bi'annal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamah ayyanan bi'absarihim. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Adapun di dunia, maka Allah SWT menghendaki tidak ada manusia yang melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Termasuk para nabi yang merupakan manusia paling mulia di sisi Allah. Nabi Musa AS pernah meminta kepada Allah, arini andur ilai qala lan tarani, engkau tidak akan melihatku, yaitu di dunia. Bahkan Nabi SAW juga tidak pernah melihat Allah di dunia. Beliau ditanya oleh sebagian sahabat, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Qala nurun anna'ah. Itu ketika Mi'raj. Beliau mengatakan, hanya ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, karena hijabnya Allah adalah nur. Sehingga Nabi SAW tidak pernah melihat Allah di dunia. Tapi yaumal qiyamah, Allah SWT menghendaki untuk orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan di dalam tafsir firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, jika dikatakan kepada ahlul jannah bahwasanya Allah SWT memiliki mau'id dengan kalian dan Allah ingin menunaikan mau'id tadi, kemudian mereka mengatakan, bukankah Allah telah masukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari neraka, sudah memutihkan wajah-wajah kami, kemudian Allah SWT menyingkap wajahnya, kemudian mereka melihat wajah Allah dan mereka mengatakan tidak pernah merasakan nikmat yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ayanan itu mu'ayanah, melihat dengan ain mereka sendiri, melihat dengan mata mereka sendiri. Karena di sana ada ru'yah basariyah, di sana ada ru'yah qalbiyah. Yang terjadi di sini kelak adalah mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Bi'absarihim, dengan penglihatan mereka, bukan dengan melihat dengan mata hati, bukan. Sebagaimana takwil sebagian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apakah kita melihat bulan dengan mata hati kita? Tidak. Melihat dengan mata kita. Kama yarawna syams sahwan laisa dunaha sahab, sebagaimana mereka melihat matahari dalam keadaan cerah, laisa dunaha sahab, tidak ada awan di bawahnya yang menghalangi untuk melihat matahari yang dalam keadaan cerah. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudhamuna fi ru'yatihi, dan sebagaimana mereka melihat bulan pada malam bulan purnama, la yudhamuna fi ru'yatihi, mereka tidak yudhamuna li ru'yatihi. Yudhamun, kalau dibaca demikian seperti ini, yudhamuna fi ru'yatihi, maksudnya adalah tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Ya, tidak saling mengambil hak atau mengambil tempat orang lain. Masing-masing melihat di tempatnya masing-masing. Dan ada yang membaca la tadhamuna, yaitu saling berkumpul, ya saling berkumpul satu dengan yang lain, berdesak-desakan. Kalian akan melihat Allah tanpa berdesak-desakan satu dengan yang lain. Masing-masing berada di tempatnya. Sebagaimana kita melihat bulan, maka Ada yang melihat bulan di rumahnya, ada yang melihat bulan di lapangan, ada yang melihat bulan di gurun pasir. Gak ada di antara mereka yang ketika melihat bulan itu saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Demikianlah, kelak orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di surga, di dalam jannah. Baik, ini termasuk beriman dengan Rasul dan termasuk beriman dengan kitab. Yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Mereka juga melihat Allah SWT, yaitu orang-orang beriman akan melihat Allah, demikian pula fi arasatil qiyamah, ketika mereka berada di arasatil qiyamah. Arasat itu adalah tempat yang luas, yang tidak ada bangunan, yaitu dikumpulkannya manusia di sebuah tempat, di sebuah padang yang luas, yang tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bangunan di sana. Maka orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Ini kali pertama mereka melihat Allah. Berarti orang-orang yang beriman melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, pertama adalah ketika di padang mahsyar, dan yang kedua adalah thumma yarawnahu ba'da dukhul jannah, kemudian mereka akan melihat Allah setelah masuk ke dalam surga. Itu di dalam surga, kama yasha'ullahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini semuanya sepakat bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebelum masuk surga di padang mahsyar. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, yang di dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innakum tarawnahu kadzalik yujma'un nasu yaumal qiyamah fa yaqulu man kana ya'budu shay'an falyatba'hu. Akan dikumpulkan manusia dan dikatakan kepada mereka, barang siapa yang menyembah sesuatu hendaklah dia mengikuti. Singkat cerita, tinggallah umat ini dan bersama mereka orang-orang munafik. Jadi yang beriman, asli orang beriman, dengan orang munafiknya tinggal mereka, karena yang lainnya yang menyembah kepada selain Allah sudah masuk ke dalam neraka. Fayatihimu Allah tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna. Maka Allah SWT datang kepada mereka dengan bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka ketahui. Dalam bentuk yang berbeda dari bentuk yang mereka ketahui. Menunjukkan bahwasanya mereka melihat Allah. Untuk orang yang beriman, maka ini kesepakatan. Nah, kemudian ada di antara ulama ahlu sunnah yang mengatakan, yang melihat Allah di padang mahsyar bukan hanya orang yang beriman, tapi orang beriman dan orang munafik. Dalilnya di antaranya adalah hadis ini. Karena yang tersisa tadi adalah orang yang beriman dengan orang yang munafik, dan Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang berbeda dengan bentuk yang pertama. Berarti orang munafik pun melihat. Ini pendapat yang lain. Dan ada yang mengatakan yang melihat bahkan orang yang beriman, orang yang munafik, termasuk di antaranya orang-orang kufar, orang-orang kafir pun mereka melihat. Ini ada tiga pendapat di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ada yang mengatakan yang melihat saat itu adalah orang beriman saja, dan ada yang mengatakan orang yang beriman dan orang munafik, dan ada yang mengatakan semuanya melihat Allah SWT di padang mahsyar. Nah, cuma melihatnya di sini bukan melihat taladzudnya, bukan melihat karena menikmati sebagaimana ketika di dalam surga. Di situ adalah dinamakan dengan ru'yatu imtihan wa ta'rif. Memandang Allah SWT, melihat Allah yang isinya saat itu adalah imtihan, yaitu ujian. Diuji oleh Allah SWT. Apakah mereka mengenal Allah atau tidak? Wa ta'rif, dan mereka melihat Allah saat itu adalah untuk ta'rif, yaitu pengenalan. Pengenalan dan juga ujian. Bukan ru'yah yang isinya adalah taladzud, yaitu menikmati, memandang dan melihat Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.